berjoget, berjoget, berjoget, joget, ah. Berdendang, dendang, berdendang, berdendang sayang. Senggol ke kiri, senggol ke kanan. Menari bersama kekasih hati. Okay.